السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ونأت السبب ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت. Ini naat sababi ya, setelah naat hakiki, dialah yang merafakkan isim zahir yang bersambung dengan domir, yang dibersambung dengan domir yang kembali kepada man'ut, atau dia merafakkan ya domir baris, yang nanti domir baris itu menjadi fa'ilnya. Ya, contoh ja'a Zaidun al-akilu abuhu. Ini berarti al-akilu dia naat ya. Dia merafakkan isim zahir. Yang isim zahir itu adalah fa'il dari al-aqil, karena al-aqil isim fa'il beramal amal fi'il. Ya, dan isim zahir ini muttasilan bidomirin, dia bersambung dengan domir. Lihat hu-nya itu. Ya'udu 'alal man'ut, yang kembali kepada man'ut. Man'utnya itu Zaidun. Ya. Taib. Atau kita katakan ja'at Hindun al-aqilu abuha. Ja'at Hindun al-aqilu abuha. Nah, ini perhatikan kalau naat sababi udah enggak ada hubungan antara naat dan man'ut, masalah mudzakkar muannas. Ya. Baik. Fal aqilu na'tun sababi li Zaidun wa huwa ismu fa'ilin ya'malu 'amalal fi'li wa abuhu fa'ilun, fa'il dari al-aqil, karena al-aqil beramal amal fi'il. Fa'ilun bil aqilu wa huwa mudafun, dia mudaf wal ha. Nah, ini perhatikan, ini dia domir yang ya'udu 'alal man'ut. Mudafun ilaih ya'udu ala Zaidun. Ini kalau merafakkan isim dhohir. Ya. Nah, kalau merafakkan isim dhomir, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif dalam contoh. Ya. Dalam contoh, ya. Marartu birijalin qa'imina. Ini yang paling baik. Yang paling baik ini, setelah ini tingkatannya apa? Qa'iminnya, jamak taksir. Itu. Apa? Yang paling baik apa? Jamak taksir. Nah, setelah jamak taksir yang paling baik apa? Mufrad. Setelah itu baru jamak tashih atau jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Baik, barakallahu fik. Nah ini marartu birijalin qiyamin abauhum. Nah, abauhum. Baik. Nah, itu kalau dia nanti merafakkan ya, domir baris. Ja'ani gulamum ra'atin daribatuhu hiya. Hiyanya itu domir baris. Ya. Nah, dia dirafakkan oleh ya, na'at. Yaitu daribah. Sebagai fa'il dari daribah. Baik. Wa hukmuhu annahu yatba'u man'utahu. Hukumnya dia mengikuti man'utnya fisnaini fi khams min khamsatin, dari lima hal. Ya, wahidun min aujuhil i'rab, itu satu dari sisi i'rab, apakah ya marfu mansub majrur, wa wahidun min at-ta'rif wa tankir. Ya, satu dari ma'rifat atau nakirah. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin min asnain. Atau wayatsba'u ya. Wayatsba'u marfu'uhu, dan marfu'nya ya. Mengikuti yang setelahnya itu dari salah satu dua hal, huma at-tadzkir wa ta'nis. Apakah mudzakkar atau muannas? Kama taqaddama min kalamil musannif. Sebagaimana yang berlalu dari kalam musannif. Ya. Dia mengikuti marfu'nya. Wa qawluhu bal yu'ta hukmul fi'li. Si ya, na'at ini, karena dia berupa hukum, berupa isim fa'il misalkan, dia diberikan hukum fi'il. Ay alladhi yahillu mahallahu. Itu yang menempati posisinya, posisi fi'il. Fayakunu tazkiruhu wa ta'nisuhu bihasabil marfu' alladhi ba'dahu. Berarti mudzakkarnya atau muannasnya sesuai dengan marfu yang ada setelahnya. Contoh, marartu bi rajulin hasanatin ummuhu. Berarti hasanah dia na'at sababi, dia enggak mengikuti man'utnya ya rajulin yang mudzakkar, tapi mengikuti marfu'nya, fa'ilnya yang ada setelahnya. Karena ummu mu'annas, maka hasanatin ummuhu. Ya, marartu bimra'atin hasanin abuha. Wah, enggak ngikutin lagi tuh hasan kepada man'ut yang imra'ah mu'annas. Kenapa? Karena dia mengikuti fa'ilnya, diberikan hukum fi'il. Kama taqulu fil fi'li, sebagaimana anda katakan pada fi'il, hasunat ummuh, hasuna abuha, gitu kan? Hasuna yahsunu. Baik, hasan hasanah ini sifat musyabbaha. Ya. Wa ka amsilatil musannifi al-atiyati, dan seperti contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif sebagai berikut. Ya. Wa qawluhu wa yusta'malu bi lafdhil ifrat, dan dia selalu digunakan dalam bentuk lafadz mufrad, ini na'atnya. Ya, ai wujuban. Ya, yaitu wajib. Ya. Karena fi'il juga dalam bentuk mufrad, ya. Wa in kana al-man'utu bihi musannan au majmu'an, walaupun man'utnya musanna atau majmu' jama'. Kama yajibu dhalika fil fi'li, sebagaimana itu wajib pada fi'il. Taqul marartu bi rajulaini. Perhatikan, ini man'utnya rajulain musanna, hasanin abawahuma, hasanin mufrad. Ya, abawahuma fa'il dari hasanin. Kenapa? Karena dia seperti fi'il. Kalau kita katakan hasuna abu abauhum, ya, abawahuma. Baik. Wa marartu bi rijalin, rijal jamak, namun hasanin abauhum. Kama taqulu fil fi'li hasuna abawa, ya, huma, hasuna abauhum, kama saya tifi min amsilati al-musannif, sebagaimana akan datang nanti dari contoh-contoh yang akan dibawakan oleh musannif. Wa qawluhu taqulu ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Anda katakan pada ini ja'a Zaidun al-qa'imah. Perhatikan, dia sudah enggak memperhatikan lagi man'ut yang mudzakkar yaitu Zaidun, dia memperhatikan marfu yang setelahnya ummuhu. Ya. Karena dia fa'il dari al-qa'imah. Hadza misalun li ta'rif, ini contoh dari yang ma'rifah. Wal ifradi, yang mufrad. Wa na'tu fihi mu'annasun. Ya, na'atnya di situ mu'annas. Ya, walaupun man'utnya mudzakkar Zaidun, li anna marfu'ahu mu'annasun, karena marfu'nya yaitu ummuh, marfu'nya fa'il ya, adalah mu'annas. Kama taqulu fil fi'li qamat ummuh, sebagaimana Anda katakan pada fi'il qamat ummuh. Wa nahu ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Ah, enggak diperhatikan lagi tuh na'atnya, man'utnya Hindun. Ya. Mislul ladzi qablah, sama seperti sebelumnya, li anna illa anna na'ta fihi mudzakkaran, namun na'atnya di sini mudzakkar. Li anna marfu'ahu mudzakkarun, karena marfu'nya mudzakkar yaitu abu. Ya, kama taqulu fil fi'li qama abuha. Wa nahu marartu bi rajulin qa'imatun ummuhu. Marartu bi imra'atin qa'imin abuha. Perhatikan, bukan abiha abuha, karena fa'il dari qa'imin. Ya. Kalau fa'il marfu wala maturafihi alwaw, karena abu minal asma al khamsa. Ya, hadani al misala, hadani misalani, dua contoh ini litankiri wal ifrat, untuk yang ya nakirah dan mufrad. Wal kalamu fihima kal kalami fima qablahuma. Ya, pembahasan keduanya sama seperti pembahasan sebelumnya. Wa nahu marartu bi rajulaini qa'imin abuhuma, marartu bi rijalin qa'imin abauhum. Hadani misalani li tasniyati wal jam'i ma at tankir, contoh dua contoh untuk musanna jamak dengan nakirah. Wa na'tu fihima mudzakkarun, na'atnya mudzakkar qa'imin, ya. Di anna marfu'uhuma, di anna marfu'ahuma mudzakkarun, karena marfu'nya abauhum mudzakkar. Kama taqulu fil fi'li qama abawahuma wa qama abauhum, ya. Wa qala bil ifrat ay lin na'ti, ya. Wa qawluhu bil ifrat yaitu maksudnya na'at, na'atnya mufrad. Wa in kana al ifrat, ya. Wa in kana al ifradu qiyasal fi'li, walaupun mufradnya itu analogi, hasil analogi, hasil qiyas dari fi'il. Ya kan gitu? Koma rajulun, koma rajulani, koma rijalun, kan sama ya? Koma-koma juga itu mufrad. Li'annahu law qila ja'ani rajulun qa'adu gilmanuhu lam yajuz dzalika. Karena kalau antum katakan ja'ani rajulun qa'adu gilmanuhu, ini enggak boleh. Illa ala lugatin, kecuali pada lugah akaluni albaragis. Oh iya, do'ifatun, itu pun do'if. Ya. Wa qawluhu afsahu, yang paling sahih ila akhir bal. Bali sahih annahu da'ifun la fasihun. Ya, namun yang benar dia hanya sahih, ya. Anna bali sahih annahu da'ifun la fasih. Dia da'if aja, bukan yang fasih. Di annahu la yuqal qamu abahum, karena enggak ada yang mengatakan qamu abahum. Wala qa'adu gilmanuhu, gilman jamak dari gulam, enggak ada. Yang ada adalah qa'ada gilmanuhu. Qama abahum. Illa ala lughah, kecuali pada lughah akalunil baragis wa hiya dhaifatun kama taqaddama. Sebenarnya kalau dibilang dhaif ini juga berat ya, karena Nabi SAW juga bersabda ini. Ya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun, perhatikan ya ta'aqabun. Ya ta'aqabun fi'il dari malaikatun. Malaikat kan jamak. Nah, kalau dibilang dhaif berat juga ya. Mungkin yang paling fasih ya, afsah gitu ya. Berat juga kalau dibilang dhaif, sementara ada syahidnya dari hadis. Hadisnya sahih, itu enggak tanggung-tanggung syahidnya, bukan sekedar akalunil barokis ucapan bangsa Arab, kabilah Arab qadimah terdahulu. Allah alam. Wa qawluhu ja'ani gulamu imra'atin daribatu hiya. Nah, ini yang memarfukan domir baris na'at sababi. Ya, hiya fa'il dari daribah. Ya. Fahiya fa'ilun bidaribatuhu. Kama taqul fil fi'li darabat darabathu hiya. Nah, sebagaimana antum katakan darabathu hiya. Nah, kalau dikatakan darabathu hiya, hiyanya sebagai apa? Taukid. Taukid dari mana? Dari fa'il yang ada di dorobathu. Karena dorobathu fa'ilnya adalah domir mustatir wujud jawazan takdiruhu hiya. Nah, jawazan apa wujuban? Jawazan. Berarti bukan taukid, berarti fa'il hiya. Kita katakan taukid kalau yang domirnya mustatirnya wujuban. Kalau jawazan berarti boleh ini. Ya, fa'il. Ya. Wa huwa fa'ilun bi daribatuha. Kama taqulu fil fi'li darabaha huwa. Huma fa'ilun ya bi daribuhu. Kama taqul fil fi'il darabahu huma. Hum fa'ilun bi daribuhu. Kama taqul fil fi'il darabahu hum. Wal hasilu, maka kesimpulannya min hadza, dari hal ini, walladzi qablahu, dan sebelumnya, anna na'ta hakikian au kana sababian, bahwasanya na'at apakah dia hakiki atau sababi, yatba'u man'utahu fisnain min khamsatin, mengikuti man'utnya di dua dari lima hal. Ya, wahidin min aujil i'rab as-salasati, mengikuti salah satu dari tiga wajah i'rab, tiga sisi i'rab. Ya, apakah marfu, mansub, majrur, apa? Majrur. Wahidin minat ta'rifi wa tankir, mengikuti man'utnya salah satu dari ma'rifah atau nakirah. Ya. Falatun atu'an nakiratu bil ma'rifati walal aks, maka yang namanya nakirah enggak boleh dina'atkan dengan ma'rifah. Begitu juga sebaliknya, fala yuqal ja'a rajulun al-fadilu, enggak boleh. Wala ja'a zaidun fadilun, enggak boleh. Fadilun nakirah, zaidun ma'rifah. Rajulun nakiro al-fadilu ma'rifah, enggak boleh. Kama annahu la yunatu al-marfu bi mansubin, sebagaimana marfu enggak boleh dina'at dengan mansub. Ya, enggak boleh untuk mengatakan ja'a rajulun al-fadila atau sebaliknya. Wala majrurin ja'a rajulun al-fadili wala aksu dalik, dan sebaliknya. Wa matadkir wa ta'nis wal ifrat wa tasni wal jama'. Adapun masalah mudzakkar atau mu'annas, mufrad tasniyah atau jama', fa in kana hakikiyan. Nah, sekarang kalau na'atnya na'at hakiki, ya. Tabi'ahu fisnain min khamsatin. Nah, berarti na'atnya mengikuti man'utnya di dua dari lima hal. Wahidin minat tadzkir, satu dari mudzakkar atau mu'annas, wahidin minal ifrat, salah satu dari mufrad tasniyah atau jama'. fakamula lahu muwafaqatu matbu'ihi fi arba'atin min asyaratin kama taqaddama. Maka kamula, sempurnalah muwafaqatuhu, muwafaqatu matbu'ihi, keselarasan ya ikutnya di matbu'nya dia dari dalam 4 dari 10 hal. Ya, 2 di ma'rifah nakirah, 3 dari sisi irab, ya. Kemudian apa lagi? 5 dari sisi apa? Ya, 2 ma'rifah nakirah. Jumlah ya, jumlah bilangan. Mufrad, mufrad mudzakkar, nakirah ma'rifah, marfu mansub majrur. Satu lagi, Bang. Mufrad, tasniyah dan jamak, 10. Wa in kana sababiyan. Nah, sekarang kalau sababiy lam yatba' man'utahu fi syai'in min dhalik, dia enggak ngikutin tuh man'utnya dalam masalah mudzakkar muannas, ya enggak ngikutin. Bal yu'ta hukmal fi'li, bahkan dia diberikan hukmal fi'li, hukum fi'il fi mulazamatil ifradi, dalam selalu dalam keadaan dia selalu mufrad, kayak fi'il aja mufrad terus. Wa muwafaqatu marfu'ihi, ya, wa muwafaqati marfu'ihi, dalam keselarasan dengan marfu'nya, artinya marfu'nya itu fa'ilnya atau naibul fa'il dari sina'at tadi, fit tadzkiri wa ta'nisi, dalam masalah mudzakkar muannas kama taqaddama, sebagaimana yang lalu. Ada yang bertanya sini? Wa fa'idatuhu, nah apa sih faedah na'at? Sifat takhsisul man'ut in kana nakiratan. Kalau na'atnya, kalau man'utnya nakirah, ada takhsis. Ya, pengkhususan. Ja'a rajulun, rajulun yang mana? Itu loh, yang karimun. Maratu bi rajulin, rajulun yang mana? Salihin. Sekarang kalau man'utnya ma'rifah, zaidun, wa taudihuhu in kana ma'rifatan. Semakin ditaudih, diperjelas kalau dia berupa ma'rifah. Nahu ja'a Zaidun al-alimu. Wa qad yakunu li mujarradil madah. Terkadang hanya untuk memuji semata. Bismillahirrahmanirrahim. Au li mujarradid dzam, atau hanya untuk mencela. A'udzu billahi minasyaiton kasinaat ar-rajim. Rajim itu al-marjum, yang terrajam. Telaknat. Awit tarahumu, atau untuk merahmati. Nahu Allahumarham abdaka kasinaat al-miskina, ya Allah rahmatilah hambamu ini yang miskin ini. Awli taukid, atau untuk mentaukid. Tilka asyaratun, asyarah yang mana? Kamilatun, nah, yang sempurna. Taib. Wa qawluhu wa fa'idatu ila akhir. Aib. Al aslu fi na'ti hakikian au kana sababiyan, kana au sababiyan, hukum asal na'at apakah dia hakiki atau sababi, annahu yufidu takhsisan nakirati, dia memberikan faedah ya pengkhususan nakirah kalau man'utnya nakirah. Wa tawdihal ma'rifati kamisalai al musannifi, dan mentaudih semakin menjelaskan ma'rifah kalau man'utnya ma'rifah sebagaimana dua contoh dari musannif. Wa takhsisu huwa taqlilul ishtiraq al-ma'nawi fin nakirati. Yang namanya takhsis adalah meminimalisir adanya ishtiraq, ya. Adanya penggabungan secara maknawi dalam nakirah. Fa inna lafdha rajulun, ya fa inna lafdha rajulin, lafadz rajulin fil misalil awal ja'a rajulun gitu. Nakiratun, dia nakirah. Wa huwa wa hiya tashmalu ya kulla rajulin salihin wa ghaira salihin. Kan nakira ini, rajul ini ya, dia bisa mencakup semua pria yang soleh dan enggak soleh. Falamma wasafnahu bisalihin, ketika kita beri sifat dia dengan pria yang soleh, kulna hada listiraqil hasili fi hadal lafzi. Ya, maka ya, kita katakan apa, bukan kulna ya? Qallalna. Maka kita meminimalisir adanya penggabungan dari alhasil kesimpulan di lafaz ini. Ya, kita katakan rajulin salihin, rajulun salihun. Ya, marartu bi rajulin salihin. Salih, rajul yang mana? Ya, kita minimalisir adanya penggabungan rajul yang ghairu salih juga. Enggak, ini rajul yang salih. Ya. Baik, wa taudih dan seterusnya nanti itu berikutnya besok insyaallah. Ya, ada yang mau ditanya? Tafadhalu.